Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan di saat menyembelih binatang kurban ada lima kesunahan. Dan ini masih membahas kelanjutan dari pembahasan menyembelih hewan kurban. Namun di kesunahan ini tidak terkhusus penyembelihan hewan kurban. Jadi lima kesunahan ini berlaku untuk menyembelih hewan secara umum, tidak terkhusus pada penyembelihan kurban. Ahaduha tasmiyah fayaqulu dzabihu bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Jadi seorang yang menyembelih hewan, dia disunahkan untuk mendapatkan kesunahan cukup mengucapkan bismillah saja. Tetapi bila ingin mendapatkan kesunahan yang sempurna, disunahkan untuk mengucapkan dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokok kesunahan bisa didapatkan tanpa mengucap arrahmanirrahim, cukup dengan bismillah. Dan bila penyembelih binatang tidak mengucapkan bismillah, binatang yang disembelih hukumnya tetap halal. Ini terkadang disalahfahami ya. Terkadang ada yang menyangka bahwa bismillah di saat menyembelih ini hukumnya wajib. Tapi sebenarnya tidak ya, hukumnya sunnah. Wa tsani as-shalatu 'alan nabi wa yukrahu ay yajma'a baina bismillahi wa ismi rasulih. Yang kedua, kesunahan yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Jadi mendoakan Nabi Muhammad supaya tetap diberikan oleh rahmat takdim Allah. Dan dimakruhkan mengumpulkan nama Allah dan nama Rasul. Jadi menyandingkan keduanya ini hukumnya makruh ya. Jadi bismillah tersendiri kemudian baru solawat. Wa tsalitsu istiqbalul qiblati bidzabihah. Ayyawajjihu dzabihu madbahaha lil qiblah wa yatawajjahu huwa aidan. Syarat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat bukan hanya penyembelihnya tetapi juga hewan yang disembelih. Jadi keduanya disunahkan untuk menghadap kiblat. Wa rabi'u takbir ay qabla tasmiyati aw ba'daha thalathan kama qala al-Mawardi. Kesunahan yang keempat adalah membaca takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Dan bacaan takbir ini tidak ada ketentuan kapan, bisa diucapkan sebelum bismillah dan juga bisa diucapkan setelah bismillah. Dan ucapan takbir ini menurut satu ulama yang bernama Mawardi disunahkan sebanyak 3 kali. Wal khamisu addu'a'u bil qabul. Kesunahan yang kelima adalah doa agar sembelihan yang dilakukan diterima oleh Allah. Kesunahan ini khusus bagi binatang kurban ya. Khusus bagi binatang kurban. Fa yaqulu dzabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhin udhiyata nikmatan minka alai wa taqarrabtu biha ilaik fataqabbalha minni. Ini doanya ya. Allahumma hadhihi minka hingga akhir. Terjemahnya, ya Allah, hewan ini adalah dari engkau dan akan kembali kepada engkau. Maka terimalah kurban ini sebagai nikmat darimu kepada kita. Ya Allah, saya mendekatkan diri kepada engkau dengan sembelihan ini. Maka terimalah kurban ini dariku. Wala yakulul mudhi syai'an minal udhiyatil mandurah. Bal yajibu alaihi tasadduku bijami'i lahmiha. Ini menjelaskan tentang hewan kurban yang dinadhari. Di keterangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum melakukan kurban, hukum berkurban itu hukumnya sunnah. Bisa wajib kalau nazar kurban. Jadi seorang yang berkurban tetapi kurban itu dinadhari, dia tidak boleh memakan daging dari hewan yang dikurbankan. Jadi ini termasuk hukum yang berbeda dari kurban yang tanpa nazar ya. Jadi seorang yang berkurban diharuskan untuk menyedekahkan semua daging kurbannya, tidak boleh dimakan. Falau akhoroha fatarifat lazimahu domanuha. Dan bila pembagian daging kurban itu ditunda-tunda sehingga dagingnya rusak, maka yang berkurban itu harus menggantinya. Karena memang kurban yang dilakukan adalah kurban nazar ya, kurban yang hukumnya wajib. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha thulutsan alal jadid. Dan bagi seorang yang melakukan kurban, yang kurban sunnah ya, bukan kurban nazar, dia disunahkan untuk memakan sepertiga, sepertiga dari daging yang dikurbankan. Wa amma thulutsani faqila yatasaddaqu bihima. Wa rajjahahu Nawawi fi tashihit tambi. Dan bagian daging 2/3-nya. Jadi keseluruhan daging ini 1/3-nya dimakan. Kemudian 2/3-nya ini ada perbedaan ulama. Pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tashihut Tambih mengatakan bahwa 2/3 ini disedekahkan. Wakila yuhdi thulutsan lil muslimin al agniya. Wa yatasaddaqu bi thulutsin alal fuqara'i min lahmiha. Dan pendapat yang kedua mengatakan 2/3 ini dibagi lagi menjadi 2. Yang 1/3 dibagikan kepada orang-orang muslim yang tidak miskin dalam arti kaya, dan 1/3 yang lain diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi antara orang miskin dan fakir mendapatkan jatah yang sama. Walam yurajjihin Nawawi fi raudhati wa asliha syai'an min hadainil wajhain. Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan kitab asli Raudhah, beliau tidak menguatkan salah satu dari 2 pendapat tadi. Walaya bi'u ayyahrumu alal mudhakhi bai'u syai'in milal udhiyati ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Bagi orang yang berkurban, dia diharamkan untuk menjual bagian dari hewan yang dikurbankan, baik itu daging, bulu ataupun kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazar, dan diharamkan juga untuk menjadikannya sebagai upah, upah bagi pemotong hewan. Jadi bagian dari bagian tubuh dari hewan kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh pula dijadikan upah ya, tidak boleh dijadikan upah. Walau kanatil udhiyatu tatawuan, walaupun kurban yang dilakukan bukanlah kurban wajib. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i bihal fuqara'a wal masakin. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bagi orang yang berkurban dia diharuskan untuk menyedekahkan kurban sunnahnya kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Wal afdalu tasadduqu bijami'ha illa luqmatan aw luqaman yatabarrakul mudhahi bi aqliha fa innahu yusannu lahu dzalik. Jadi untuk ukuran sedekah, berapakah yang disedekahkan dari hewan kurban itu sebenarnya tidak ada aturan yang pasti ya. Aturannya hanya sunnah, karena memang hukum menyembelih sendiri, hukum kurban sendiri ini membahas yang sunnah. Jadi aturan-aturannya juga bukan aturan yang wajib. Yang lebih baik bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berkurban, yang lebih baik adalah menyedekahkan semua hewan kurbannya. Jadi semuanya disedekahkan kecuali beberapa lukmah, kecuali beberapa lukmah, beberapa suap yang digunakan untuk mencari keberkahan. Jadi hanya sedikit saja yang tidak disedekahkan, selainnya disedekahkan. Hanya beberapa suap ya, yang suap itu dibuat untuk mencari keberkahan. Dan itu memang hukumnya disunahkan ya. Wa idza akalal ba'dhu wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu thawabut tathiyati bil jami' wa tasadduqi bil ba'di. Jadi andai kata seseorang menyedekahkan sebagian dagingnya dan sebagian yang lain dimakan, maka untuk sedekah itu sudah mendapatkan pahala berkurban dan juga sudah mendapatkan pahala bersedekah. Jadi intinya adalah tidak ada aturan yang pasti ya, aturan dalam arti kewajiban di dalam menyedekahkan ini.